بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum membaca salah satu dari karya Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala dalam 200 soal jawab terkait dengan masalah akidah. Kita masuk kepada pertanyaan yang ke-29, soal 29. Qala ma ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah? Apa makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-jawab, huwa at-tasdiqul jazimu min samimil qalbi al-muwati'u li qawlil lisani بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. Makna persaksian terhadap Muhammad Rasulullah adalah membenarkan secara pasti yang berasal dari lubuk hati, pembenaran yang sesuai dengan ucapan lisan, bahwa Muhammad itu adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ay utusannya kepada segenap manusia, baik kalangan manusia atau jin. Syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya Allah tentu bukan untuk kemudian disembah, sebagai Rasulnya Allah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk didustakan, sebagai syahidan saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, penyeru kepada Allah Azza wa Jalla bi'idnih, dengan izin Allah, dan beliau sebagai sirajan, lentera, muniran, yaitu penerang. Perhatikan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ahzab. Kata beliau, fayajibu tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bihi min anba'i ma qad sabaqa wa akhbari ma sayati. Maka wajib membenarkan beliau pada semua apa yang beliau beritakan tentang berita-berita yang telah lewat dan berita-berita yang akan datang. وَفِيمَا أَحَلَّ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَّمَ مِنْ حَرَامٍ, juga membenarkan apa yang beliau telah halalkan dari hal yang halal dan mengharamkan dari apa yang haram. Maka wajib juga وَالْإِمْتِثَالُ وَالْإِنْقِيَادُ لِمَا أَمَرَ بِهِ, selain kita membenarkan semua apa yang diinformasikan oleh beliau, juga wajib kita melaksanakan al-imtithal, melaksanakan, patuh, tunduk terhadap apa yang beliau telah perintahkan. Wal-kaffu wal-intihau amma naha'an, wajib kita untuk menahan, wajib kita untuk menyelesaikan atau mengakhiri, meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Wattiba'u syari'atihi, wajib untuk mengikuti syariatnya. Waltizamu sunnatihi fis sirri wal jahr ma'ar ridha bima qadahu wa taslimi lahu, dan juga konsekuen di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kondisi sunyi atau berada di keramaian, bersama ada sikap ridha terhadap apa yang beliau putuskan dan menerima keputusan itu. Wa anna ta'atahu hiya ta'atullah wa ma'siyatahu ma'siyatullah li'annahu muballighun 'anillahi wa risalatahu. Dan harus diketahui bahwa mentaati beliau adalah ketaatan kepada Allah, memaksiati beliau adalah bermaksiat kepada Allah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam muballigh, penyampai dari Allah subhanahu wa ta'ala risalah Allah azza wa jalla. Walam yatawaffahu Allahu hatta akmala bihi ad-dina, dan Allah azza wa jalla tidak mewafatkan beliau, memanggil beliau menghadapnya, sehingga atau kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama dengannya. Wa ballaghal balaghal mubin, sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dengan penyampaian yang terang. Wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil baydha, dan sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan buat umatnya atau meninggalkan umatnya di atas hujjah yang putih bersih, malamnya bagikan siangnya. Karena hujjah yang jelas terang putih itu, maka konsekuensinya la yazigu anha ba'dahu illa halik, tidak ada seorang pun yang menyimpang darinya setelah beliau alaihi salatu wassalam kecuali akan binasa. Barakallahu fikum. Tentu ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Irbad bin Sariyah bercerita, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dharafat minhal a'yunu wa wajilat minhal qulubu faqulna ya Rasulullah inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in fama ta'had ilayna. Kata Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, telah memberikan wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wejangan yang menyebabkan air mata ini menetes. Dan wejangan yang menyebabkan hati ini takut. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah wasiat perpisahan. Wasiat orang yang berpisah. Maka apa yang engkau pesankan buat kami? Apa yang engkau perintahkan buat kami? Kata para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, taraktukum 'alal bayda'i. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas bayda, hujjah yang putih, bersih. Lailiha kanahariha. Malamnya bagaikan siangnya, berarti tidak ada yang tersembunyi. Dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka jikalau ada yang tersembunyi karena memang tidak tahu, mungkin itu adalah kekurangan kita di dalam mencari dan menuntutnya. Namun siapapun yang terang benderang itu menjadi gelap, maka ketahuilah akibatnya. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang. Tidak ada yang menyeleweng darinya. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, hujjah yang bersih itu. Kecuali akan binasa, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Memberikan jalan keluar terhadap sebuah kenyataan yang benar-benar akan terjadi dan telah terjadi. Apa kata beliau? Fa'alaikum bima arabtum min sunnati. Hendaklah kalian berada di atas apa yang kalian telah ketahui dari sunnahku. Jangan tinggalkan. Barakallahu fikum. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan jangan kalian tinggalkan apa yang kalian ketahui dari jalan langkah prinsip khulafa rasyidin yang telah diberikan petunjuk oleh Allah setelahku. Pesan Nabi alaihi salatu wassalam, pesan keselamatan, barakallahu fikum. Jangan tinggalkan. Kalau Anda siapapun yang melihat sebuah perselisihan, maka jangan sekali-kali dia loyo dan lesu dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, karena kalau sampai loyo atau sampai barakallahu fikum ya telah terjangkiti oleh sebuah fanatik ta'assub terhadap individu orang, mungkin karena dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang luar biasa pada dirinya, dari barakallahu fikum ceramah-ceramahnya masya Allah, dari membongkar ahlul bid'ah wal ahwa, masya Allah, ini berbahaya. Maka jikalau ada ikhtilaf, maka hendaklah kamu tetap terhadap sunnah yang engkau ketahui. Sabar, tunggu. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari apa yang engkau telah ketahui, yaitu ilmu. Jikalau itu salah, katakan salah. Jangan barakallahu fikum mengadakan pembelaan, oh mungkin ini. Kalau itu salah, Anda tahu dengan ilmu, itu salah-salah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan kemudian kita memaksakan diri untuk berupaya memberikan pembelaan, oh mungkin ini, oh mungkin itu. Jangan sekali-kali berarti engkau telah meninggalkan apa yang engkau telah ketahui dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, berpegang dan engkau harus berada di atas apa yang telah engkau ketahui dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sunnah Al-Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Karena kalau kita sudah mencoba sedikit saja, ya, barakallahu fikum, sudah tahu, saya tahu kalau ini adalah salah, ya, tapi kok bagaimana ya, bagaimana ya, bagaimana ya, mau mencari alasan uzur ini, uzur itu, mungkin ini, mungkin itu. Kalau Anda tahu itu adalah salah, katakan itu adalah salah. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Karena itu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Anda menyaksikan ikhtilafan katira, hendaklah kalian berada di atas apa yang kalian ketahui dari sunnahku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan sunnah khulafa rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Setelah disebutkan prinsip dan konsep ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigit. Gigit dia dengan geraham kalian. Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Gigit. Barakallahu fikum. Addu 'alaiha bin nawajid. Apa yang Anda ketahui, apa yang kita tahu dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, maka gigitlah dia, pertahankan. Allah Azza wa Jalla tidak akan, barakallahu fikum, menjadikan engkau bimbang dan ragu di saat seseorang berada di atas apa yang dia telah ketahui dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Barakallahu fikum. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Karena perkara-perkara inna kulla bid'atin dhalalah. Karena yang namanya kebid'ahan itu adalah sesat. Munculnya perkara-perkara baru itulah yang sering, barakallahu fikum, memunculkan banyak hal. Banyak perkara. Apalagi kita yang sudah belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengetahui, barakallahu fikum, ketika muncul keanehan, ketika muncul sesuatu yang asing, itu berdampak. Berdampak pada individu, berdampak pada mungkin murid-murid kita, berdampak kepada dakwah secara umum. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka berhati-hatilah kita terhadap hal-hal yang baru. Apa yang kita ketahui muncul tiba-tiba, berdampak negatif terhadap dakwah. Ini jelas bahwa ini adalah sebuah akibat. Berarti kita harus segera kembali kepada prinsip ilmu yang telah kita ketahui. Karena di saat, barakallahu fikum, kita tidak menyalahkan yang salah atau memberikan pembelaan terhadap yang salah, berarti kita sedang menentang ilmu yang telah kita ketahui. Menentang ilmu yang telah kita ketahui akan berakibat buruk, barakallahu fikum, pada diri kita sendiri. Kenapa? Wal'iyadu billah. Kalau sampai kemudian Allah Azza wa Jalla tidak mengembalikan kita kepada pengetahuan kita, akan terjungkir balik pada ujian-ujian keberikutnya, pada fitnah-fitnah yang keberikutnya, barakallahu fikum. Maka sekali lagi Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita, jangan tinggalkan apa yang engkau telah ketahui. Artinya bahwa ilmu yang kita telah dapatkan, al-haq yang telah kita ketahui, harus menjadi barometer dalam semua peristiwa yang terjadi di hidup kita ini. Mungkin sekarang terjadi, coba kita kaji dan dalami. Di saat barakallahu fikum, kita mencoba untuk menentang ilmu yang telah kita ketahui. Di situ ada gejolak pada diri kita. Muncul bisikan-bisikan setan. Muncul perangai-perangai barakallahu fikum yang tidak baik. Rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat kita berada pada ilmu, pengetahuan kita, disitulah ketenangan dan ketentraman. Allahu Azza wa Jalla tidak akan membiarkan kalau suatu saat dia bimbang dan ragu, tapi dia tetap berada dalam ilmunya yang telah dia ketahui, Allah akan segera mengeluarkan dia, barakallahu fikum, dari kebimbangan dan keraguan tersebut. Ala kulli halin, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, telah aku tinggalkan kalian hujjah yang putih bersih, malam bagikan siangnya, tidak ada yang tersembunyi. Maka ketika muncul hal-hal yang baru, itulah yang menyebabkan terjadinya kerusakan barakallahu fikum, menyebabkan terjadinya gesekan dan perpecahan. Ketika muncul hal yang baru, bukan dari hujjah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan rahimani wa rahimakumullah, wa fi hadzal babi masailu satati insyaallah, di dalam bab ini ada masalah-masalah yang akan datang insyaallah, kata beliau barakallahu fikum. Kita masuk kepada soal al-thalatin yang ke-30. Ma syurutu syahadati anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal tuqbalu syahadatul ula biduniha? Kata beliau, apa syarat-syarat syahadat anna Muhammadar Rasulullah, dan apakah diterima sebuah persaksian yang pertama, berarti persaksian terhadap syahadat la ilaha illallah, apakah diterima biduniha, dengan tanpa syarat-syarat tersebut? Al-jawab, qad qaddamna laka annal abda la yadkhulu fid din illa bihataini syahadatain. Sungguh kami telah sodorkan kepadamu bahwa seorang hamba tidak akan masuk di dalam agama, aid agama al-Islam, kecuali bihataini syahadatain, dengan dua syahadat ini. Wa annahuma mutalazimatan, bahwa kedua syahadat ini adalah berkaitan. Fasyurutu syahadatil ula hiya syurutun fitaniyati. Syarat syahadat yang pertama, syahadat la ilaha illallah, adalah syarat-syarat pada syahadat yang kedua, syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kama annaha hiya syurutun fil ula, sebagaimana syarat-syarat tersebut menjadi syarat pada syahadat yang pertama. Sudah kita sebutkan dan sudah kita tanyakan kepada anak-anak kita barakallahu fikum, bahwa syahadat la ilaha illallah ada 7 syaratnya. 1, Aba Ilda. Al-ilmu 1. 2, Aba Najiyah. 2, naam, Pak Wadi. 1, Al-ilm, ada 7 syaratnya. 1, Al-ilm. Kedua, Pak Faisal. Kedua, Hak Aba Imam Al-Yaqinu. Kedua, Al-Yaqinu Aina Abu Hudzaifah. Firman. Keluar. Naam. Ketiga, Al-Ikhlasu Aba Aziza. Keempat, Irfa Zautak. Angkat suaranya, tidak dengar kita di depan ini. Disampaikan apa? As-sidku, jujur. Empat. Naam. Tommy. Aba siapa Tommy? Aba Khalid. Al-qabulu, yaitu menerima. Naam. Pak Jaya. Al-ikhlas, sudah tadi disebutkan. Ilm, yakin, ikhlas, sidik, kemudian Tommy Al-Qabul. Naam, Al-Ikhlas sudah disebutkan. Depannya Abu Hamna. Mana? Wallahu a'lam, Abu Hambali. Al-Mahabbah, yaitu cinta, Abu Ahbab. Terakhir, Al-Qabulu, menerima. Terakhir, Malak. Aina Abu Yazid Lombok? Tinggal satu. Nada. Abu Mu'ad mawujud? Mana beliau, kok tidak kelihatan wajahnya? Beliau bersembunyi ya? Subhanallah. Orang jantan itu enggak akan ngintip-ngintip. Ba Mu'ad? Rasa takut. Itu jawaban untuk pertanyaan yang lain. Tinggal satu. Ba Zuhair? Ilmu, yakin, ikhlas, sidik, qabul. Kemudian mahabbah yang keenam. Yang ketujuh, mutaba'ah. Coba antum terjemahkan. Jangan-jangan itu yang antum maksudkan, tapi salah. Mutaba'ah yang antum maksudkan bagaimana? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau la ilaha illallah, memang ada bahasanya yang mirip dengan mutaba'ah. Ketika antum menyebutkan mutaba'ah, itu mutaba'atul Rasul, bukan itu yang dimaksud oleh syaratnya. Huh? Ar-Rahmat. Al-Inqiyad, Masya Allah. Al-Inqiyad. Patuh, tunduk, barakallahu fikum. Al-Inqiyad. Rahimani wa rahimakumullah. Maka syarat la ilaha illallah itu merupakan syarat pula pada syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kedua syahadat ini mutalazimatan, berarti tidak boleh dipisah-pisah. Sebagai rukun Islam yang pertama, berarti terdepan dalam semua perkara. Maka dari sini kita menemukan bagaimana barakallahu fikum salafuna salih ridwanullah alim ajma'in memerangi segala macam bentuk pengerusakan terhadap makna la ilaha illallah dengan peperangan yang dahsyat. Tidak ada kecuali asyirkum billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendahulu kita yang saleh mengeluarkan segala kemampuan untuk memerangi dari sekecil mungkin perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memeranginya sampai ke akar-akarnya. Bahkan tidak hanya itu saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan himayah. Himayah itu adalah pembuatan benteng, perlindungan, penjagaan agar jangan sampai seseorang terjatuh dalam kesyirikan. Himayah yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena persoalannya adalah besar, pelanggaran terhadap ya kehidupan, pelanggaran hidup yang dilakukan terbesar oleh hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, terkait dengan syahadat Muhammad Rasulullah sebagai rukun Islam yang pertama yang tidak boleh lepas dari syahadat la ilaha illallah, kita melihat bagaimana peperangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh terhadap perkara-perkara baru dalam urusan agama. Perkara-perkara baru dalam urusan agama bukan dosa kecil, barakallahu fikum. Mengada-ngada dalam urusan agama itu adalah persoalan besar di atas dosa-dosa kemaksiatan yang lain. Makanya antum lihat bagaimana setan mengelabui para pelaku maksiat-maksiat itu untuk menjebak dia bisa terjatuh pada peringkat yang lebih atas lagi. Tadinya pemabuk, penjudi, perampok, pencopet. Subhanallah. Lalu kemudian dia bertaubat. Ya. Tapi dia jatuh kepada dosa yang lebih dari itu. Kebid'ahan kepada Allah Azza wa Jalla. Melakukan hal-hal baru dalam urusan agama, barakallahu fi. Maka bagaimanapun itu adalah rahimani wa rahimakumullah kekurangan yang besar. Kita selamatkan dia dari dosa maksiat, memang besar dosa maksiatnya. Tapi kita jatuhkan dia ke dalam maksiat dosa yang lebih tinggi lagi. Berarti harus kita mengibarkan bendera peperangan bersama perkara-perkara baru dalam urusan agama. Harus. Sebagaimana para pendahulu kita yang soleh, ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana mereka memiliki kesiapan, ketegasan terhadap orang-orang Islam yang akan merusak dari dalam dengan perkara-perkara baru. Karena perkara-perkara baru di dalam agama ini akan bisa menggiring kepada kesyirikan, menggiring kepada kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu kerasnya para pendahulu kita yang saleh. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, lailan wa nahara, sirran wa jihara. Kita belajar untuk ikut memikul amanat besar ini bersama para nabi dan rasul, para pendahulu kita yang saleh, menyelamatkan minimal, menyelamatkan diri kita dari kesyirikan, keluarga kita dari hal-hal yang berbau kesyirikan, dan menyelamatkannya dari hal-hal yang berbau perkara-perkara baru dalam urusan agama. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, rukun Islam yang pertama ini adalah penentu. Salat kalau tidak didirikan di atas landasan syahadatain, tidak akan diterima. Begitu juga haji, zakat, puasa, semua bentuk-bentuk ketaatan. Berarti persoalan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah adalah perkara yang harus kita perjuangkan di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Sekali lagi, cukup buat diri kita sendiri. Karena itu pesan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jikalau kita punya kesempatan, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyampaikan apa yang telah kita ketahui kepada sanak famili kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Barakallahu fikum. Semoga terlahir dari apa yang telah kita ketahui dan amalkan, lahir keistiqomahan. Barakallahu fikum. Karena termasuk dari hal yang akan menyebabkan keistiqomahan itu, kita getol, kita aktif, kita bersemangat untuk menyampaikan apa yang kita ketahui dari Al-Haq. Taruhlah misalkan antum mendengar wejangan salah satu dari asatidah kita lewat media sosial. Masya Allah, ini luar biasa sebagai nasihat buat lil jami', sebar. Barakallahu fikum. Faedah lil jami', rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di situ akan menemukan, mungkin saya yang dimaksud. Enggak kok. Kan sering terjadi demikian. Maka oleh karena itu, salah satu penyebab seseorang tidak bisa bermanfaat dari mengambil manfaat dari Al-Quran, dari Al-Quran, di saat dia melemparkan ke orang lain apa yang terdapat di dalam Al-Quran, orang kafir kok yang dimaksud. Padahal tidak menutup kemungkinan, walaupun kita muslim-muslimah, memiliki sifat sama dan mirip dengan orang kafir tersebut. Maka di saat kita melemparkan, oh ini buat Abu Jahal kok, ini buat Fir'aun kok, ini buat kaumnya Tsamud, kaumnya Ad. Jadi tidak merasa. Barakallahu fikum. Ini yang menjadi manik min mawanik, penghalang dari sekian penghalang untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Demikian juga kaitannya di saat kita mendengar wejangan dari asatidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, dia ada di Jawa memberikan nasihat. Masa sih dia tahu Anda di Sumbawa ini, Anda berperangai demikian, Anda begini terus. Wah, saya yang disinggung, tidak mau mendengarkan. Ini kekurangan. Barakallahu fikum. Tidak boleh terjadi pada seorang sunni salafi. Kita akan banyak dan kita menemukan diri kita terjatuh dalam banyak hal kekurangan. Subhanallah. Dengan kita coba mendengar wejangan asatidah kita, mengambil faedah dari mereka, kita alhamdulillah, astagfirullah, atubu ilallah. Kita bisa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu memang terjadi pada diri kita, barakallahu fikum, meminta perlindungan agar jangan hal itu terjadi pada diri kita. Ini semestinya kalau ilmu itu datang. Kalau ilmu itu datang, barakallahu fikum, berarti sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa rukun Islam yang pertama syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah adalah bendera yang dikibarkan pertama kali oleh para nabi dan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu menaati utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Di atas bendera yang berkibar itulah mengumandangkan sebuah peperangan hebat bersama segala terhadap segala bentuk pengerusakan dan penodaan terhadap kalimat la ilaha illallah, mengibarkan peperangan dan permusuhan terhadap semua makna atau perilaku yang menodai makna syahadat Muhammad Rasulullah rahimani wa rahimakumullah. Soal yang ke-31, ma dalilu salati wa zakati, apa dalil salat dan zakat? Qala Allahu ta'ala, Allahu 'azza wa jalla berfirman, fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Kata Allahu 'azza wa jalla, jika mereka bertaubat lalu mendirikan salat dan menunaikan zakat, lepaslah jalan mereka, biarkan. Wa qala ta'ala, fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Jikalau mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Wa qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata al-ayat wa ghairaha. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama baginya, agama yang lurus, mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil as-salat waz zakat. Ma dalilus saumi, apa dalil puasa? Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allahu 'azza wa jalla berfirman, wahai segenap orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian. Allahu 'azza wa jalla berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasumhu al-ayat. Barang siapa yang telah menyaksikan bulan, ay bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa fi haditsil A'rabi, dalam hadits Al-A'rabi, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam, faqala syahru Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Kata beliau, ya Rasulullah, beritakan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan atasku dari puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa pada bulan Ramadan jikalau kecuali jika Anda ingin melakukan puasa-puasa sunnah. Terakhir yang kita ambil pada malam hari ini, ma dalilul haji, apa dalil menunaikan ibadah haji? Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillahi, sempurnakan haji dan umrah karena Allah azza wa jalla. Wa qala ta'ala, Allahu azza wa jalla berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan bagi Allah azza wa jalla atas manusia kewajiban untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan padanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala kataba 'alaikumul hajja al-haditha fis sahihain wa taqaddama hadithu Jibril wa hadithu bunyal Islam ala khams wa ghairuha kathir. Kata beliau, barakallahu fikum, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji. Al-hadith terdapat di dalam al-hadithu fi sahihain. Hadith ini ada di dalam sahihain, dan telah berlalu hadith Jibril yang panjang dan hadith Abdullah bin Umar, bunyal Islamu ala khamsin, dan selainnya sangat banyak, barakallahu fikum. Jadi ini terkait dengan dalil rukun Islam yang beliau bawakan. InsyaAllah beliau akan terus membahas terkait dengan persoalan akidah yang terkait dengan rukun Islam tersebut pada pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.